Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kabar baik, kesehatan, keberkahan senantiasa dinaungkan Allah kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, saya Wijayanto pada pagi hari ini mau berbicara dan membahas tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam hidup kita dan sering kita terlena oleh apa yang disebut dengan dunia. Karena dunia sendiri kadang-kadang mempengaruhi kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya Wijayanto ditemani ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syarofah. Dari mana, Bu? Dari Pangkalan Jati Cipinang. Ya, Cipinang Melayu, bukan Cipinang yang ada lembaga pemasyarakatan, bukan ya, Bu? Alhamdulillah ibu-ibu, nanti silahkan berpartisipasi dan silahkan kita akan bahas-bahas bareng bagaimana kenyataannya untuk mengucapkannya mudah qanaah itu, tetapi untuk melakukannya susah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah satu rasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah. Rasa cukup itu penting karena dunia ini punya sifat. Sifat dunia ini kalau sudah masuk dalam hati manusia, maka akan ada tiga sifat yang terjadi. Satu, dunia ini membuat orang itu kurang terus, tidak pernah cukup. Punya motor, pengen punya mobil, mobil pengen punya pesawat, pesawat pengen punya apapun. Sudah jadi ketua RT, pengen RW, RW pengen jadi lurah, lurah pengen jadi camat, camat pengen jadi bupati, wali kota, wali kota pengen jadi menteri, menteri pengen jadi presiden, presiden gak mau diganti, bikin dekret, bikin itu semuanya. Kenapa? Karena kalau perlu dilanjutkan, dilanjutkan terus, kalau perlu. Kenapa? Karena manusia punya sifat terhadap dunia ini adalah selalu kurang terus. Dan yang kedua, pemirsa di rumah juga mungkin akan merasakan, kalau sudah hati ini dipenuhi dengan keinginan dan nafsu terhadap dunia, dia akan sibuk terus, tidak pernah kurang. Kenapa? Karena di dunia ini memang membuat orang itu sibuk terus. Al-Ghazali menggambarkan dunia ini sebagaimana dikira selimut, ternyata buaya. Orang gak punya kerjaan dulu melamar kemana-mana, tapi begitu sudah diterima dapat kerjaan, ternyata dikira buaya, selimut, dideketi ternyata buaya. Genti, buaya itu mengejar kita. Dulu kita ngejar selimut, sekarang selimut jadi buaya, buaya mengejar kita. Dulu melamar di semua stasiun, begitu dapat kerja di sebuah stasiun, ternyata dikejar-kejar oleh ini, yang rekaman ini, yang taping ini semuanya. Nah, merasa dia akan sibuk terus, tidak pernah kurang, tidak pernah longgar. Nah, dan dia susah terus, tidak pernah senang. Ibu-ibu kalau kesini merasa tenang karena yang dibawa uang sedikit. Kalau ibu-ibu bawa uang 50 juta, tiap hari nengok-nengok gitu terus. Kenapa? Kita pakai mobil mewah malah mengalah nggak nyaman. Begitu naik bajaj luar biasa, kita dugem, Bu, duduk gemetar gitu. Nah, itu kan naik bajaj itu nyaman saja. Nah, orang di telepon aja mesti nggak dengar karena kalah dengan suaranya. Tetapi itu malah menjadi nyaman karena memang harta ini tidak menenangkan. Maka ada obatnya, yaitu qanaah. Supaya kita tidak tulul amali, yaitu panjang angan-angan. Orang itu pengennya panjang angan-angan. Karena dunia kalau sudah dicintai, dia akan ada penyakit namanya penyakit wahan atau wahnun. Wahan itu apa? Dia cinta dunia, takut kepada mati. Orang kalau cinta sesuatu, tidak ingin ditinggalkan. Makanya orang itu nempel kayak perangko kalau dia cinta, kan. Wah, mau lihat tiba ingat dirimu, mau makan ingat dirimu, mau minum ingat dirimu, mau birak pun ingat dirimu. Karena pacarnya itu kayak orang ngejan, Bu. Oh, jadi kalau di WC ingat pacarnya, itu semuanya. Karena dia cinta, maka dia tidak ingin berpisah. Orang kalau cinta dunia, maka dia tidak ingin meninggalkan dunia. Maka obatnya adalah qanaah, yaitu merasa cukup. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena berapa nikmat yang sudah diberikan kita kepada kita. Wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semuanya, tidak akan bisa menghinggakannya. Gak bisa menghitung, Bu. Orang ada meminta-minta katanya gak punya apa-apa. Betul gak punya apa-apa? Jari-jarinya itu dibeli 1 juta boleh gak kira-kira? Ya. Jadi 10 jari kasih 10 juta tapi semua jari dihilangkan boleh gak? Ya. Berarti gak mungkin kalau dia gak punya apa-apa. Luar biasa. Katanya dia merasa kurang. Nyatanya ibu gemuk-gemuknya luar biasa. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Kelihatannya hanya di masak-masak manak, tapi ya gemuk-gemuknya luar biasa gitu. Nah, tapi kenyataannya padahal ibu-ibu kan kerjanya kadang hanya sumur kasur dapur aja. Tetapi nyatanya malah tambah gemuk, nyicipi kok satu piring terus gitu. Nah, maka kita syukuri. Nah, itu supaya kita merasa bahwa yang telah diberikan pada kita ini kita syukuri. Caranya apa? Kita gunakan nikmat ini kepada jalan yang diridai oleh Allah. Karena dengan rasa syukur itu nanti sifat qanaah itu membawa sifat syukur. Dengan syukur inilah nanti akan ditambah nikmat kita. Orang yang bersyukur maka nikmat itu ditambah asal tidak disalahgunakan. Karena bapak-bapak suka ditanya, istrimu berapa? Satu, disyukuri biar nanti ditambah. Bukan begitu. Disyukuri itu ditambah nikmatnya, bukan ditambah jumlah istrinya. Gitu. Tapi bagaimana untuk mensyukuri nikmat dan rasa qanaah itu bisa kita lakukan bersama? Jangan kemana-mana. Setelah yang lewat satu ini, nanti saya akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Wijayanto di Cahaya Hati. Dan kita masih melanjutkan bahasan mengenai qanaah, rasa cukup terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Gimana caranya? Tentu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai-sampai rasa syukur itu diajarkan langsung oleh Allah kepada kita, supaya kita pandai-pandai bersyukur. Sampai Allah mengajarkan dalam surat An-Nahl itu supaya a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikan pada kami adalah apa, hati yang senantiasa mengingat Engkau dan juga rasa bersyukur itu. Karena kecenderungan manusia itu ingkar. Orang itu kalau enggak ada hujan sering mengatakan kok enggak hujan-hujan. Begitu ada hujan kok hujan terus. Orang itu sebetulnya sehatnya dengan sakitnya banyak sehatnya. Tetapi begitu sakit 4-5 hari aja kok sakit terus. Padahal sehatnya pasti lebih lama daripada sakitnya. Demikian juga nikmat. Untuk itu maka sikap qanaah itu harus kita tumbuhkan. Nah, sikap qanaah ini penting. Karena siapa yang qanaah terhadap dunia, maka nanti akan dicukupkan kepada di Allah di akhirat. Sampai-sampai kalau kita diberi sesuatu kita bisa mensyukuri. Ikna bil qalil ya'ti kal katsir. Kalau kita bisa memanfaatkan yang sedikit, maka datang kepada kita yang banyak-banyak. Sering kita ini ingin mencari harta itu hanya berpikir tentang banyaknya. Padahal yang penting adalah berkahnya. Yaitu memanfaatkan yang ada ini kepada sesuatu yang diridai oleh Allah. Baik ibu-ibu, saya lihat kok kelihatannya ada yang mau mengganjal di hati, mau bertanya mungkin. Silahkan ibu. Iya, ya, silahkan ibu. Pak Ustadz, ya. Kami Ibu Suhartini ya. Dari Majelis Taklim Asy-Syarofah ya, Pangkalan Jati ya. Cipinang Melayu, Jakarta Timur ya, Ibu. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan Pak, yang ingin saya jawab Bu, ya, gimana Bu? Ya. Sesuai dengan judul pada pagi hari ini ya. Yaitu sifat qanaah. Qanaah ya. Ya. Yang perlu kita lakukan dan kita jalankan untuk membentuk sifat qanaah itu bagaimana Pak? Luar biasa. Yang ya. Mau kita lakukan mohon ya. Kepada Bapak Ustaz jawabannya. Ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Dartini dari Cipinang. Iya, ya, dari ya, tapi bukan Cipinang ini. Yang untuk penjara ya, Bu? Iya. Bukan Pak. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan dan juga pemirsa di rumah, qanaah itu adalah sesuatu yang harus kita bentuk. Sekali lagi, membentuk sifat itu tidak mudah. Karena ini menyangkut masalah karakter. Sifat qanaah ini yang dituntut oleh Allah. Watak itu tidak bisa terbentuk hanya sehari, dua hari, tiga hari. Kalau watuk, tiga hari sembuh. Tapi kalau watak, memberantas korupsi aja perlu demo besar-besaran. Itu pun belum tentu efektif. Ya kan, Ibu? Nah, untuk itu, membentuk sifat qanaah kita latih. Satu yang harus kita lakukan adalah, untuk hal-hal duniawi, maka lihatlah yang di bawah kita. Kalau kita punya sepeda, alhamdulillah yang lain dia jalan kaki. Kita sudah punya motor, alhamdulillah yang lain cuma naik sepeda motor, ya. Nah, apa? Kita sudah punya mobil, yang lain punya motor. Kadang-kadang, pokoknya kita syukuri. Bahkan kita bisa jalan kaki aja, alhamdulillah. Yang lain itu jalan aja susah. Kita bisa jalan susah aja, alhamdulillah. Yang lain sakit, sakit aja, alhamdulillah. Yang lain itu mati separuh, nah, ya kan? Mati separuh pun alhamdulillah, stroke pun alhamdulillah, yang lain mati semua, ya kan? Maka kita syukuri betul. Nah, makanya dengan apa yang ada itu untuk dunia, tetapi untuk yang urusan-urusan amal dan iman akhirat kita lihat yang di atas. Seberapa sih pengorbanan kita untuk agama ini, orang-orang terdahulu itu untuk beragama sampai ada yang digergaji kepalanya, sampai ada yang disiksa di dalam panas matahari, sampai harus ada berperang begitu rupa. Kita beragama di Indonesia ini difasilitasi, masjid di mana-mana, luar biasa. Tidak ada yang melarang, ada orang pakai jilbab aja dikejar-kejar oleh seseorang yang merasa terancam. Kita alhamdulillah, maka kita syukuri yang ada ini. Satu, dengan qanaah itu, dengan cara apa, hal-hal duniawi kita merasakan cukup. Tetapi bukan berarti nerima itu terus tidak mencari yang lebih. Tetapi jangan kita terlalu berambisi terhadap dunia. Karena agama itu perlu dunia. Sebagaimana kapal itu berlayar perlu air, tapi air itu harus di luar. Kalau air itu dari masukkan di kapal malah enggak jadi berlayar, nanti kapalnya akan tenggelam. Maka dunia harus ada, karena orang haji perlu ada harta, orang umroh perlu ada harta, infak harta, kurban harus ada harta. Tetapi jangan sampai hidup kita hanya untuk harta itu. Yang berikutnya, yang lebih penting lagi adalah kita makrifat kepada Allah. Untuk kita merasa cukup terhadap dunia, maka kita tahu bahwa nanti toh dunia tidak akan dibawa mati. Rumah dibawa mati, Bu? Enggak. Kalau rumah dibawa mati, ngubur Bu Suhartini bisa 3 bulan enggak selesai. Bikin kubangan untuk rumahnya. Masih lumayan yang kontraktor itu, kontrak sini, kontrak sana itu. Hidupnya kayak primitif, nomaden. Itu kayak karyawan ANTV. Jadi kontrak sini selesai, sana, kontrak sini. Enak kalau meninggal, enggak ada yang ditinggalkan. Pengkontrakan aja belum dibayar.